maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan segenap para pemirsa TV Media Sunnah Aceh, kita lanjutkan kembali kajian fikih rutin kita membahas kitab Al-Wajiz di setiap hari Selasa antara Maghrib dan Isya waktu Kota Banda Aceh. Dan kita masih pada pembahasan Adabul Khala, adab-adab buang hajat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil adab yang keberapa? Keempat, eh? Enam. Berikut ini adab yang kelima. Kata beliau, penulis rahimahullah, wa yustahabu an la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh. Qala Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh. Adab kelima dari adab buang hajat adalah disunnahkan ia tidak mengangkat pakaiannya sampai ia telah mendekati tanah sehingga tidak terlihat auratnya. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan adab apabila seseorang buang hajat di tempat yang terbuka seperti di tengah-tengah padang pasir, ya, atau di tengah-tengah tempat terbuka dan sangat luas. Nah, ya. Maka ketika dia ingin menarik baju membuka pakaiannya, hendaknya dia tidak langsung membukanya kecuali sudah mendekati tanah, ya, bumi, sehingga auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata, apabila ingin buang hajat, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh. Beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga beliau telah mendekati tanah. Nah, tempat buang hajat tersebut maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Coba perhatikan perkara sekecil dan sepele seperti ini yang menurut kita sepele dan kecil, rupanya di dalam agama kita ada dalilnya, ada pembahasannya, ada penyebutannya, dan ada bimbingannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menjadikan kita sebagai penganut agama Islam, agama yang sempurna, dan agama yang Allah Jalla wa'ala katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa'ala, ma farratna fil kitabi min syait. Sungguh tiada sesuatu yang kami tidak sebutkan di dalam kitab ini dari hal-hal yang kalian butuhkan. Ini salah satu dari dua penafsiran ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena penafsiran yang kedua dan ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, maksud fil kitab di sini adalah laul mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai'in, yani laul mahfuz. Dan juga firman-Nya Allah Jalla wa Ala, wa anzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai. Naam. Qala adab yang keenam adalah wala yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha fis sahra'i wala fil bunyan. Adab yang keenam adalah tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Fis sahara, baik di tempat yang terbuka di tengah-tengah padang pasir atau di tempat terbuka lainnya, dan juga tidak boleh di dalam bangunan. Ini salah satu dari pendapat para ulama dalam hal ini, bahwa menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat hukumnya tidak boleh, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Apa dalil yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini? Banyak. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Dan apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena bagi penduduk Madinah, apabila mereka menghadap ke timur, maka mereka tidak akan menghadap ke kiblat. Nah, dan tidak pula membelakanginya. Demikian pula ketika mereka menghadap ke barat. Oleh karenanya ketika Nabi SAW berkata tentang kiblat kepada para sahabat yang tinggal di Madinah, maka beliau mengatakan ma bainal maghrib wal masyriq qiblah. Ya, kiblat kalian adalah antara maghrib dan antara barat dan timur. Ya, menunjukkan bahwa kiblat itu tidak mesti lurus 100% bagi orang yang di luar Mekah Ka'bah. Nah, namun ini tidak berlaku untuk semua orang. Kalau kita di Indonesia kiblatnya antara arah apa dan apa? Antara barat dan utara. Antara barat dan utara. Berarti apa? Silahkan. Ya, ke barat atau ke utara? Ke utara. Kalau orang Madinah silahkan ke arah timur atau ke arah barat. Dan karena dengan itu mereka tidak menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Hadis ini nas, ya. Nas yang sangat jelas. Nas itu definisinya adalah ma la yahtamilu ghairah. Dalil yang paling kuat pendalilannya adalah yang nas. Dalil itu ada zahir, ada nas, ada zahir. Ada yang muawwal. Nah, yang paling kuatnya adalah nas. Dan tidak semua dalil itu nas. Nas adalah dalil ma la yahtamilu ghairah, yang tidak memungkinkan ada makna lain. Pendalilannya, bunyinya tersurat, jelas gamblang, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Itu arti nas. Naam. Ya, jelas ya, ini adalah nas ya, larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ahlan wa sahlan. Dan nas hadis ini menyebutkan sama dalam bangunan atau di luar bangunan, karena bunyinya umum. Apabila kalian mendatangi al-gha'id, alif lam, al-istighraqiyah, ya, yani idza ataitum kulla gha'id, apabila kalian mendatangi seluruh tempat buang hajat, baik yang terbuka maupun yang tertutup, al-gha'id ada alif lam ya. Ya. Tak mungkin yang Nabi maksud di sini alif lam az-zikriyah. Ya. Atau al-huduriyah. Ya. Yang menunjukkan bahawa kepada WC atau tempat buang hajat tertentu yang sedang hadir di saat Nabi membicarakan hadis ini ya. Ya. Idza ataitumul ghaid. Alif lam alif lam al-istighraqiyah yang memiliki makna umum. Idza ataitum al-gha'id, ay idza ataitum kulla gha'id, seluruh tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya. Ya, ini nas, larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik di tempat yang terbuka maupun di tempat yang tertutup. Dan demikianlah yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Oleh karenanya Abu Ayyub yang mendengar langsung hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, coba perhatikan ucapan beliau berikut ini setelah beliau menyampaikan hadis di atas. Ucapan beliau berikut ini menerangkan kepada kita bahwa beliau memahami dan para sahabat yang lainnya memahami bahwa larangan Nabi dari hadis di atas itu mencakup tempat buang hajat yang terbuka dan tempat buang hajat yang tertutup. Oleh karenanya beliau mengatakan, qala Abu Ayyub faqadimna Syam. Maka kami datang ke Syam. Kami menunjukkan tidak beliau saja. Kami Asyam. Kenapa para sahabat ke Syam? Jihad ya, atau tijarah. Naam. Fawajadna marahidha qad bunyan nahwal Ka'bah. Maka kami mendapati marahidh. Marahidh tempat buang hajat yang sifatnya tertutup, mirhadh. Qad buniyat nahwal Ka'bah, yang telah dibangun, menunjukkan apa? Dalam bangunan. Ya, yang telah dibangun menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun berpaling dari Ka'bah. Artinya beliau menggunakannya, tetapi tidak menghadap ke Ka'bah, walaupun toiletnya atau WC-nya menghadap ke Ka'bah. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampunan kepada Allah. Ini menunjukkan wara'nya para sahabat. Padahal beliau sudah menghadap ke selain Ka'bah. Wa nastaghfirullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita beristighfar? Maka jawabannya, kita adalah pendosa. Jangankan setelah buang hajat, setelah solat saja Nabi istighfara thalathan, sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang cukup jelas. Sisi pendalilannya, Nabi mengatakan, apabila kalian mendatangi seluruh setiap tempat buang hajat. Kalian, kalimat setiap tempat buang hajat mencakup dalam bangunan maupun yang di luar bangunan, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan membelakanginya. Oleh karena ya, Abu Ayyub mengatakan setelah itu, ketika kami datang ke Syam, menunjukkan tidak sendirian, maka kami mendapati WC-WC di sana telah dibangun, menunjukkan dalam bangunan menghadap ke Ka'bah. Maka kami pun berpaling dari arah Ka'bah. Menunjukkan bukan beliau sendiri yang memahami demikian, kami. Nah, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini, dan rawi yang meriwayatkan hadis lebih paham daripada yang lainnya. Nah, seringnya demikian. Terlebih mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpaling dari Ka'bah dan kami beristighfar kepada Allah. Ini solusi. Apabila antum kita masuk ke dalam WC atau kamar mandi yang arahnya sudah menghadap ke Ka'bah, solusinya ya berpaling dari arah Ka'bah. walaupun kurangnya mana, Imam Maimun. Ya lah, paling berapa menit? Masa mesti setengah jam dalam WC? Berapa lama memang butuh waktu Imam Maimun? Setengah jam. Ya, paling cuma beberapa menit. Ini solusinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari para ulama, mereka mengatakan, kalau di dalam bangunan boleh menghadap dan boleh membelakangi kiblat. Apa dalil mereka? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ya, raqitu baita Hafsah radhiyallahu anhuma, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam mustadbir al-Ka'bah. Aku pernah naik ke rumah Hafsah, maka aku melihat Nabi buang hajat, karena di masa itu keumuman manusia tempat buang hajatnya di luar rumah, terlebih lagi di awal-awal Islam. Dan ini juga disebutkan oleh Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang menerangkan fitnah yang ditujukan kepada beliau ketika beliau keluar dengan Ummu Mistah, ya, untuk buang hajat di malam hari. Kemudian beliau mengatakan bahwa di awal-awal Islam, keumuman kaum muslimin, keumuman manusia, kamar mandinya atau tempat buang hajatnya di luar rumah. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajat, menunai hajatnya menghadap ke Syam, ya, menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Kata mereka, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat buang hajat membelakangi kiblat. Sedangkan hadis Abu Ayyub menyebutkan larangan beliau menghadap dan membelakangi. Berarti ada dua hadis yang secara zahirnya ada kontradiksi di antara keduanya. Maka dipertemukan agar tidak terjadi kontradiksi. Maka kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa hadis Abu Ayyub itu berlaku dalam bangunan. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar ini berlaku di luar. Hadis Abu Ayyub di luar bangunan. Hadis Abdullah bin Umar ini di dalam bangunan. Berarti di dalam bangunan boleh menghadap dan boleh membelakangi kiblat. Jelas? Pendapat yang pertama menjawab dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut itu adalah kekhususan beliau. Itu adalah kekhususan beliau. Ya. Ini jawaban yang pertama. Indikasi itulah perbuatan yang khusus untuk beliau, beliau melakukannya di tengah malam sehingga tiada yang melihatnya kecuali Abdullah bin Umar. Itu pun karena kebetulan beliau sedang di atas rumah Hafsah. Karena rumah orang Arab itu tidak ada atap seperti kita, semua petak. Ya, petak. Nah. Itu indikasi pertama. Jawaban mereka, bantahan yang kedua, bahwa itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan beliau apabila bertentangan dengan sabda beliau yang sifatnya ucapan, maka hadis yang berbentuk ya, ucapan itu lebih dikedepankan daripada perbuatan. Kenapa? Karena kalau perbuatan ada kemungkinan itu kekhususan beliau. Nah, apalagi sabda beliau yang beliau sampaikan di depan keumuman manusia. Pendapat yang ketiga adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kalau di luar bangunan maka tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tetapi kalau di dalam bangunan maka tidak boleh menghadap kiblat tetapi boleh membelakanginya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena hadis Abu Ayyub berbunyi umum, larangan menghadap dan membelakangi kiblat umum dari sisi al-ghaib, dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kemudian datang Abdullah, hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan beliau pernah melihat Nabi terlihat buang hajat membelakangi Ka'bah. Buang hajat membelakangi Ka'bah. Nah. Maka untuk mempertemukan dua hadis ini, bahwa kalau ya, di dalam bangunan, karena yang Nabi lakukan ya di dalam bangunan ya, beliau berdiri di atas rumahnya Hafsah, maka kalau di dalam bangunan hanya boleh membelakangi Ka'bah dan tidak boleh menghadap kepada Ka'bah kiblat. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh Mufti Saudi Al-Arabiyah sebelum Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Naam. Sehingga adanya al-jam' dua hadis tersebut dapat dikompromi, dapat dipertemukan dan tidak terjadi kontradiksi antara satu sama yang lainnya. Namun tidak diragukan apabila seorang mampu dengan mudah dia tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, ini lebih aman dan lebih selamat. Khurujan 'anil khilaf, keluar dari khilaf yang ada di kalangan para ulama. Baik, barakallahu fik. Adab yang ketujuh adalah wa yahrumu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Dan diharamkan, adab yang ketujuh, diharamkan buang hajat di jalan manusia dan di tempat mereka berteduh. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'inain." Qalu, "Wa man la'inan ya Rasulullah?" Jauhilah oleh kalian, hati-hatilah kalian dari dua hal yang melaknat kalian. Para sahabat pun bertanya, apakah dua hal yang dapat melaknat tersebut ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalannya manusia atau di tempat mereka berteduh. Makna hadis ini kata para ulama, yang pertama bahwa orang yang melakukan tersebut dilaknat oleh Allah, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar. Atau mana kedua, dikatakan dua perbuatan ini mendatangkan laknat karena dengan dia melakukan perbuatan tersebut maka manusia akan marah kepadanya sehingga mereka akan melaknatnya dan doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala karena mereka telah terzalimi dengan perbuatannya. Dan doa orang yang terzalimi mustajab. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. حديث الإمام البخاري dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Kedua-duanya benar. Coba perhatikan betapa detailnya agama kita. Hal-hal yang seperti ini yang mungkin sebagian orang menganggap ya, terlalu saklek hal yang seperti ini dibahas. Ya, terlalu detail. Rupanya di dalam Islam kita hal yang seperti ini terbahas. Ya. Ada petunjuk dan ada penyebutannya. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, lah untuk apa yang seperti ini diingatkan? Orang yang berakal pasti tidak melakukannya. Orang yang dewasa pasti tidak melakukannya. Ya. Masa mungkin ada yang mau buang hajat di jalan dan buang hajat di tempat manusia berteduh? Maka jawabannya, apa yang enggak mungkin dari manusia ini? Ya kan? Orang yang telanjang di tengah-tengah kerumunan manusia aja ada. Hah? Allahul Musta'an. Apa yang enggak mungkin dari manusia ini? Karena manusia kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, kehidupan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Itu berita dari Al-Quran. Ula'ika kal'an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, ini kondisi manusia kalau mereka tidak berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala dan Nabi-Nya. Naam. Baik. Adab yang ke-8 adalah wa yukrahu an yabula fi mustahmih atau fi mustahammih, dan dimakruhkan seseorang kencing di kolam atau di tempat dia mandi. Dalilnya adalah hadis Humaid Al-Humairi. Beliau mengatakan laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Aku telah bertemu dengan seseorang yang telah bersahabat dengan Nabi seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersahabat dengan beliau. Ya, di sini ada sebutan seseorang dari sahabat Nabi. Mubham, ini namanya mubham. Rawi yang mubham itu adalah rawi yang tidak disebutkan namanya. Ya. Ini namanya mubham. Dan rawi, apabila di dalam sebuah sanad ada rawi yang mubham, itu membuat hadis tersebut menjadi dhaif. Kecuali yang mubham tersebut adalah sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi semuanya udul, ajil. Predikatnya sempurna dan diterima dalam periwayatan hadis. Tidak ada yang dhaif predikatnya. Ia menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawm aw yabula fi mughtasalih aw fi maghtasalih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bersisir, menyisir rambutnya setiap hari dan kencing di tempat mandinya seperti kolam, ya, renang dan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Dawud. Syahid, sisi pendalilan dari hadis ini adalah larangan kencing di tempat mandi. Larangan ini apabila tempat tersebut kecil dan airnya tergenang sehingga dapat mengubah atau tidak mengubah air tetapi akan mengganggu manusia, ini perbuatan yang haram. Ini perbuatan yang haram. Kenapa? Yang pertama, membuat air berubah menjadi najis kalau airnya sedikit. Dengan perselisihan para ulama yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan air. Kapan suatu air itu yang suci bisa berubah menjadi najis? Ya, apabila ada benda najis yang turun atau yang jatuh ke dalamnya. Ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kita. Tetapi jika tempat mandi tersebut tempat pribadi dia, kolam renang dia sendiri, ya, walaupun tidak mengganggu orang lain, paling tidak dengan itu apa? Dia mengotori dirinya. Dia mengotori dirinya. Maka tetap dimakruhkan. Ya, tetap dimakruhkan. Walaupun mungkin kolam di tempatnya tidak akan berubah menjadi najis karena mungkin airnya banyak, ya. Airnya banyak lebih dari 2 qullah, ya. Atau dengan bahasa sebagian fuqaha tidak akan mengubah bau, rasa dan warnanya, tetapi ini adalah perbuatan yang menjijikkan dan merusakkan kesehatan dirinya atau anggota keluarganya. Nah, coba bayangkan kalau dia punya kolam pribadi di rumah, pagi dia mandi kencing 2 kali, siangnya istrinya 2 kali kencing, sorenya anaknya, malamnya ya saudara kandungnya, kemudian besok mereka mandi lagi. Lihat betapa sempurnanya agama Islam, jemaah. Hal-hal yang menurut sebagian orang mungkin sepele, ya, seperti ini terbahas dalam agama kita. Ya, terbahas dalam agama kita. Sekali lagi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita menganut agama Islam dan menjalankannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena Islam adalah sumber keberuntungan di dunia dan akhirat. Kalau kita benar-benar mengamalkan Islam yang sesungguhnya, pasti kita akan sukses di dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang diberikan nikmat Islam, diberikan rezeki yang mencukupkan dan diberikan sifat qana'ah, merasa cukup atau ridho dengan setiap pemberian Allah. Namun perhatikan di sini, sebelum beliau menyebutkan rezeki yang mencukupkan dan sebelum beliau menyebutkan dia diberikan sifat qana'ah, Nabi sebutkan terlebih dahulu nikmat Islam. Menunjukkan tanpa nilai agama, tanpa hidayah, kita tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang mencukupkan. Tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang mencukupkan dan tidak akan pernah mendapatkan sifat qana'ah tanpa hidayah, tanpa menjalankan nilai-nilai Islam. Tetapi barang siapa yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang mencukupkan dan pasti dia akan diberikan sifat qana'ah. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Nah, adapun larangan menyisir setiap hari, ya rahmukallah, juga datang dalam sebagian hadis yang lainnya, larangan seseorang mubalaghah, ya, terlalu menyibukkan dirinya terhadap rambutnya. Ya. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi memberikan perintah untuk memperhatikan rambut. Maka para ulama mempertemukan hadis-hadis tersebut, maka mereka menyimpulkan, ya, maka mereka menyimpulkannya bahwa yang dimaksud dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyibukkan diri dengan rambut sehingga dia terluput dari perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Dan jangan dikira tidak ada manusia yang seperti ini. Untuk nyisir rambut aja butuh waktu 5 sampai 10 menit. Ada apa enggak orang seperti ini? Ada aja mah. Pre nyisir rambut enggak lebih dari 1 menit insyaallah. Culira, ya, dia pengin terlihat seperti Tomings, tahu Tomings ya? Masih ingat Bang Maimun? Masih ingat lah. Kecuali dia ingin terlihat seperti Tomings, ya. Satu lagi siapa? Baik ya, kecuali dia ingin terlihat seperti Tomings, ya. Tidak sepantasnya. Kenapa? Karena kata para ulama, waktu seorang muslim itu benar-benar mahal. Hadis ini adalah peringatan tentang pentingnya waktu. Coba bayangkan. Untuk rambut saja kita tidak diperbolehkan menyia-nyiakan waktu kita. Karena waktu adalah modal masuk syurga dan membebaskan diri dari neraka Allah Jalla wa'ala. Dan waktu juga menjadi pintu kita dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Maka Allah berfirman, wal asr, demi masa. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah bersumpah di dalamnya dengan masa wadduha, ya wal-layli idha saja, dan seterusnya. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Setelah sebelumnya Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Kata para ulama, ketika Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan masa, kemudian setelah itu Allah memvonis bahwa seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali empat golongan yang ia kecualikan. Ini menunjukkan bahwa kerugian mereka itu disebabkan waktu yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak menggunakannya di jalan-jalan yang Allah ridhai. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak dari manusia merugi di dalamnya. Kesehatan dan nikmat waktu luang. Karena terlalu banyak waktu kosong dari perbuatan yang baik terhadap dunia dan akhiratnya, maka dia jatuh ke dalam maksiat. Atau minimnya jatuh ke dalam perbuatan yang makruh, atau lebih minim lagi jatuh ke dalam perbuatan mubah yang tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Tetapi seorang muslim lebih tinggi dari itu cita-citanya. 6. Adab berikutnya adalah sudah ada nih. Belum. Adab yang ke-9 adalah wa yahrumul baulu fil ma'ir rakit. Dan diharamkan kencing di dalam air yang tergenang. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Beliau menyebutkan annahu naha an yubala fil ma'ir rakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Karena banyak alasannya. Yang pertama, akan membuat air tersebut berubah menjadi najis. Dan seandainya tidak berubah menjadi najis, paling tidak mengotori. Sehingga mengakibatkan penyakit terhadap dirinya atau orang lain yang datang mengambilnya. Atau membuat orang lain menjadi jijik terhadap air tersebut. Padahal mereka membutuhkan air tersebut untuk minuman atau untuk hal yang lainnya. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa Islam agama yang sangat peka terhadap nilai-nilai sosial. Jangan ajarkan Islam cara bermasyarakat, ya, tetapi belajarlah kepada Islam cara bermasyarakat. Jangan ajarkan Islam tentang nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belajarlah kepada Islam bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang sesungguhnya. Nah, dan itu sudah sunnatullah ya, di akhir zaman. Selalu ketika mereka berbicara tentang toleransi dan intoleran, ya, nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kondusivitas bermasyarakat, selalu nilai-nilai Islam, agama Islam menjadi serangan, ya, dan menjadi sindiran, ya, oleh seluruh agama selain Islam. Bahkan hari-hari ini, ya, di akhir zaman, siapa yang berani menyakiti hati kaum muslimin, menyindir kaum muslimin, merendahkan Islam, maka pasti akan cepat dapat jabatan. Ya, pasti akan diberikan sesuatu yang lebih dari selain yang tidak melakukannya. Ya. Karena dengan cara yang seperti itu, dia bisa mendapatkan perhatian dari para PBB, dari CIA dan semisal dengannya, sehingga lebih cepat mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis di seluruh dunia. Dan para ulama mengatakan dakwah sunnah juga demikian. Dakwah sunnah diperlakukan oleh ahlul bid'ah, oleh al-firaq abbalah, karena Nabi telah menyebutkan bahwa umatnya berpecah menjadi 73 golongan. Satu darinya yang selamat dari neraka, dan semua yang di dalam neraka. Ketika beliau ditanya, manakah yang selamat dari neraka ya Rasulullah, maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang umum. yaitu yang mereka benar-benar mengikuti diriku dan para sahabatku hari ini. Dakwah sunnah diperlakukan oleh al-firaq, oleh kelompok-kelompok di dalam Islam, itu sama persis seperti Islam diperlakukan oleh agama-agama di luarnya. Itu sunnatullah. Kita harus siap menghadapi dan menerimanya. Dan kita tidak perlu khawatir terhadap sunnahna, dakwah sunnah. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita. Akankah bergeser dan meninggalkannya, ataukah tetap istiqamah di atasnya? Dan dakwah sunnah ini manusia datang pergi. Di saat sebagian manusia pergi meninggalkannya, maka di waktu yang sama ada sebagian manusia datang menemuinya. Demikian pula sebaliknya. Dan di dalam hadis yang mutawatir, Nabi SAW bersabda, وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَظُرُّهُمْ مَنْ خَالَفُمْ وَلَا مَنْ خَذَلُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. Akan senantiasa ada, akan selalu ada di permukaan bumi ini, di atas bumi Allah ini, sekelompok kecil dari umatku yang benar-benar memperlihatkan kebenaran. Di saat yang lain kucing-kucingan, ya, di saat yang lain ele-elean, ya, pesan anak muda. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang menampakkan kebenaran. Banyaknya manusia yang menyelisih dan mencela mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun sampai datang perkara Allah atau perintah Allah kepada mereka, yaitu kematian. Nah, maka ya, agama Allah ini tidak butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada agama Allah. Ingin ditolong oleh Allah di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar, atau di akhirat kelak, maka tolonglah agama Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengongkohkan langkah-langkah kalian di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Naam. Qala, adab yang ke-10. Ini main panjang sedikit, ya. Kita cukupkan sampai di sini persiapan salat Isya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita lakukan itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuma ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan? Ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.